bagaikan surga. Kau memang indah, wo-oh-oh. Kau getarkan seluruh sukma jiwa. Kau memang indah, wo-oh-oh. Takkan munafik aku sayangku. Bagiku kau arti ini sebetulnya sebuah perjuangan loh dari sebuah arti konsep dan juga set. Sini deh, sini. Inilah di balik layar panggung Dangdut Akademi 2. Ngapain?